Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Alhamdulillah. Insyaallah mulai pagi ini kita akan mulai belajar tentang pelajaran bahasa Arab dari dasar dengan mengambil kitab judulnya Durusul Lughatil Arabiyyati, pelajaran bahasa Arab li ghairin natiqina biha, untuk selain orang-orang yang berbicara dengannya, untuk orang-orang yang berbicara selain dari bahasa Arab. Jadi memang kitab ini disusun diperuntukkan bagi orang-orang yang di luar Arab, orang-orang yang selain orang Arab. Langsung saja kita mulai, insyaallah. Ad-darsul awwalu, pelajaran yang pertama. Ad-darsul awwalu, pelajaran yang pertama. Disebutkan judulnya hadza, disebutkan judulnya di situ, yakni apa? Hadza. Sebelum dijelaskan tentang hadza, kita lihat dulu contoh-contoh yang ditunjukkan di dalam kitab ini. Di situ ada gambar-gambar, ya. Kalau dalam bahasa kita paham ya, ada rumah, masjid, pintu dan seterusnya. Tapi di situ dinyatakan, disebutkan dalam bahasa Arab dengan kalimat dalam bahasa Arab. Pada gambar rumah disebutkan hadza baitun, maknanya ini rumah, ini adalah sebuah rumah. Jadi kalau terjemahan secara ringkas ya, ini rumah. Kalau secara lengkap bisa dengan mengatakan tadi, ini adalah sebuah rumah. Jadi menunjuk pada gambar tersebut dan menyatakan itu adalah baitun. Dalam bahasa Arab ya, baitun. Ini rumah. Kemudian pada gambar masjid ditunjukkan di situ, kemudian disebutkan hadza masjidun. Ini masjid. Dan di sini konteksnya ketika diperlihatkan gambar tersebut ya, ini dengan mengisyaratkan, menunjuk pada gambar yang dimaksud, mungkin dengan tangan ya, isyarat yang secara umum ya, dengan tangan ya, sambil menunjuk hadza baitun ya, hadza masjidun ini. Sehingga di situ sambil menunjuk, sambil mengisyaratkan, kemudian dengan mengucapkan kalimat tersebut hadza baitun, hadza masjidun, hadza babun, ini pintu, ini sebuah pintu, hadza kitabun, ini kitab, kitab ya, seperti ini yang disebut dengan kitab ya. Jadi berbeda dengan buku tulis, jadi kitab yang apa, yang tersusun, yang tercetak semacam ini. Hadza kitabun, ini kitab. Hadza qalamun, ini pena. Hadza miftahun, ini kunci. Hadza maktabun, ini meja. Hadza sarirun, ini tempat tidur atau apa, dipan. Hadza kursiyun, ini kursi. Jadi faedah ataupun fungsi dari kata hadza di situ digunakan untuk menunjuk pada sesuatu, ya, sesuatu yang tertentu, mungkin tadi rumah atau masjid ataupun yang lain, kemudian dengan mengisyaratkan pada sesuatu tersebut, dimenunjuk, mengarahkan pada sesuatu dengan sambil mengisyaratkan. Ini fungsi ataupun faedah dari hadza. Dalam bahasa Arab, hadza ini disebut sebagai ism isyarah. Jadi hadza ini disebut sebagai ismul isyarati, ism isyarah. Sesuai dengan faedahnya tadi. Jadi lafaz hadza ini dia digunakan untuk menunjuk sesuatu dengan isyarat, sambil mengisyaratkan pada sesuatu tersebut. Mungkin isyaratnya dengan tangan atau dengan yang lain, ya, yang jelas menunjuk sesuatu, menyebutkan sesuatu dengan mengisyaratkan pada hal tersebut. Ini disebut sebagai ism isyarat. Dan lafaz yang digunakan di antaranya, ya, salah satunya ini adalah hadza. Dari ini dulu ada yang ditanyakan? Nah, kalimat-kalimat ini tadi atau ungkapan-ungkapan ini tadi sudah sempurna. Artinya itu sudah berupa satu kalimat yang sempurna. Hadza baitun, hadza masjidun. Ini sudah menjadi satu kalimat yang sempurna. Ketika diucapkan ungkapan seperti ini atau kalimat seperti ini, sudah bisa difahami maknanya dengan baik, sudah bisa difahami maknanya dengan benar. Yang mendengar, yang membaca tidak lagi rancu, tidak lagi bingung, tidak lagi menunggu-nunggu kalimat kelanjutannya misalnya, tidak, tapi sudah bisa difahami dengan benar, dengan baik, dengan sempurna. Berbeda misalnya kalau hanya mengucapkan hadza, ada sebuah kitab misalnya atau sesuatu, kemudian orang mengatakan hadza, kalau hanya seperti itu, ya, secara umum, ya, ini kan belum sempurna. Kenapa? Karena masih ada sesuatu yang belum jelas. Hadza ini apa? Sambil menuju ke sesuatu, mungkin dalam bahasa Arab kita tidak tahu, ya, hadza ini masih ada sesuatu yang ditunggu-tunggu atau ada sesuatu yang belum sempurna, belum jelas. Berbeda dengan bentuk kalimat yang semacam ini, hadza baitun, ini rumah, hadza masjidun, ini masjid. Ini sudah sempurna, sudah bisa dipahami maknanya. Nah, yang semacam ini, ya, kalimat yang atau ungkapan yang sudah menjadi satu kalimat yang sempurna maknanya, ya, faedahnya sudah sempurna, ini dalam bahasa Arab nanti disebut sebagai jumlah mufidah, ya, kalimat yang sempurna. Ini sudah bisa memberikan faedah, memberikan makna yang sempurna. Artinya tidak lagi rancu, tidak lagi membingungkan atau tidak lagi ada sesuatu yang ditunggu-tunggu tadi. Ini disebut sebagai al-jumlatul mufidatu, kalimat yang sempurna, kalimat yang memberikan faedah secara sempurna. Ini dulu beberapa pengenalan tentang istilah-istilah, ya. Dan sebelum dilanjutkan, ya, ketika mendapatkan satu istilah, ya, maka pahamilah itu dengan benar, dengan baik, ya, maknanya ataupun definisinya, kemudian maksudnya apa dari istilah-istilah tersebut, ism isyarah tadi, ya, kemudian jumlah mufidah, ya, ini hafalkan istilah itu, kemudian pahamilah maknanya, maksudnya dengan tepat, dengan benar, dengan baik. Dan untuk lebih memahami maksud dari masing-masing istilah, tentunya didukung ya dari contoh-contoh yang ada. Jadi dari contoh-contoh yang ada itu untuk menunjukkan maksud dari istilah-istilah tersebut. Jadi ya untuk awal-awal ya, untuk karena kita belajar dari awal, dari dasar ya, kalaupun untuk menghafal definisi-definisi ya, pengertian-pengertian dari istilah-istilah yang ada itu masih kesulitan, paling tidak ya, kita bisa memahami ya, makna dari istilah-istilah tersebut itu dari contoh-contoh yang ada. Contohnya seperti ini. Hada baitun, hada masjidun. Dari contoh ini tadi kita ambil satu faedah. Hada itu disebut sebagai isim isyarah. Kenapa? Karena dia fungsinya untuk menunjuk sesuatu ya, dengan mengisyaratkan tadi. Maka yang demikian disebut sebagai isim isyarah. Kemudian ungkapan ini, kalimat ini sudah memberikan faedah secara sempurna. Hada baitun, hada masjidun, hada qalamun, dan seterusnya. Maka kalimat semacam ini ya, susunan dari dua kata atau lebih ya, yang namanya kalimat kan minimal ada dua kata ya, dua kata atau lebih. Kemudian dia sudah memberikan faedah secara sempurna ya, tidak lagi rancu, tidak lagi gantung. Dalam bahasa Indonesia istilahnya gantung ya. Maka yang demikian disebut sebagai al-jumlatul mufidatu, jumlah mufidah, kalimat yang memberikan faedah secara sempurna. Jadi dari contoh-contoh yang ada ya, kemudian itu untuk menjelaskan tentang istilah-istilah tersebut. Kemudian yang berikutnya, halaman berikutnya. Nah, sekarang kalau yang tadi kalimatnya berupa apa, pernyataan atau pemberitahuan semacam itu ya, sifatnya itu pernyataan ataupun pemberitahuan, mengkhabarkan sesuatu. Hada baitun, ini rumah. Hada kitabun, ini kitab, dan seterusnya. Kemudian pada halaman berikutnya ini berupa satu pertanyaan ya, jadi diungkapkan dalam bentuk tanya jawab. Perhatikan contoh atau sub judulnya ya, ma hadza. Ma hadza. Hadza tadi sudah dijelaskan ya. Sekarang di situ ada penambahan ma. Kemudian ada tanda tanya. Ma hadza. Contoh. Ma hadza. Hadza baitun. Karena di situ gambar yang ditampakkan adalah rumah. Yang ditunjukkan adalah sebuah rumah, baitun. Sehingga ketika ditanyakan ma hadza, jawabannya hadza baitun. Apa ini? Ma hadza, apa ini? Apakah ini? Hadza baitun. Ini rumah. Ini sebuah rumah. Jadi ma menanyakan sesuatu. Ma hadza, sesuatu yang belum jelas. Mungkin orang yang bertanya tidak tahu, dia ingin mencari tahu, mencari kejelasan. Maka dia bertanya, menanyakan dengan lafaz ini, dengan kata ini. Ma hadza, apa ini? Kemudian yang ditanya menjawab, menjelaskan. Hadza baitun, ini adalah rumah. Ini sebuah rumah. Kemudian kalimat berikutnya masih sama, pertanyaan, tetapi berbeda cara bertanyanya. Kalau tadi dengan ma, ma hadza. Nah, ketika dengan ma, maka dijawab dengan sesuai dengan apa yang ditanyakan, apa sesuatu yang ditanyakan tadi. Dalam hal ini baitun, maka dijawab hadza baitun. Dalam pertanyaan berikutnya perhatikan, a hadza baitun. Kalau tadi dengan ma, ya, kemudian tanya ya. Yang kedua, diikuti dengan ini. A, kemudian diikuti kalimat yang seperti awal tadi, ahada baitun, ada apa ini? Hamzah. Ya, ini disebut dengan hamzah. Jadi bukan dikatakan ini a gitu ya. Memang dia berharakat fathah. Ya. Tapi karena ini hanya satu huruf ya, maka disebut dengan nama hurufnya itu, yaitu huruf hamzah. Jadi disebut ini, menyebutnya ini hamzah. Jadi ada hamzah di situ. Ya. Hamzah mendahului kalimat asalnya tadi. A hadza baitun. Kemudian apa yang dijawab? Apa jawabannya? Ya. Na'am. Hadza baitun. Ya. A hadza baitun? Apakah ini rumah? Ya, kalau terjemahan bahasa Indonesia sama dengan ma tadi. Ma hadza, ma artinya apakah? Apakah ini? Ahadza baitun, hamzahnya ini juga diartikan dengan apakah. Apakah ini rumah? Tapi berbeda penggunaannya. Apakah ini rumah? Ahadza baitun, apakah ini rumah? Naam, ya, benar. Hadza baitun, ini rumah. Jadi ada perbedaan penggunaan antara ma dengan hamzah ini. Sama-sama untuk bertanya, ya. Tetapi kalau ma tadi, dia meminta atau mencari jawaban sesuatu yang ditanyakan, yang belum jelas tadi. Ma hadza, hadza baitun. Tapi kalau di sini dengan hamzah, ya, itu untuk menanyakan apakah itu benar atau tidak. Kalau misalnya itu baitun. Sehingga kalau benar, maka dijawab dengan na'am, ya, benar. Hadza baitun. Jadi dibedakan dalam bahasa Arab ya, antara ma dengan hamzah. Kalau bahasa Indonesia sama. Apakah ini? Ini rumah. Apakah ini rumah? Ya, ini rumah. Dalam bahasa Indonesia lafadznya sama, apakah atau apa. Tapi dalam bahasa Arab berbeda lafadznya. Dengan ma ini dengan hamzah. Kita lihat contoh-contoh berikutnya. Ya, untuk lebih memperjelas perbedaan ini, ya, perhatikan pada contoh-contoh berikutnya. Ma hadza, apa ini? Apakah ini? Hadza qamisun. Ini qamis. Ini baju. Ya. Berikutnya. Ahadza sarirun. Apakah ini room, apakah ini tempat tidur, ya, dipan. Apa itu gambarnya? Kursi kan? Berarti benar atau salah? Salah ya, jadi bukan sarirun. Karena salah, tidak benar, maka dia apa? Disalahkan atau dinafikan, ya. Dijawab dengan apa? La. Ahadza sarirun? La. Yang benar apa? Itu kursi. Maka dijawab, hadza kursiyun. Ini kursi. Apakah ini tempat tidur? Bukan. Tidak. Ini adalah kursi. Jadi tadi fungsi dari hamzah untuk menanyakan sesuatu, apakah iya ataukah tidak, apakah benar ataukah salah. Ini dengan hamzah. Tapi kalau menanyakan sesuatu yang belum jelas, apa yang dimaksud tadi, maka dengan lafaz ma. Contoh berikutnya, ahadza miftahun, apakah ini miftah, apakah ini kunci? La. Hadza qalamun, ini adalah pena. La, tidak atau bukan, ini adalah pena. Ma hadza, apa ini? Di situ gambarnya apa? Apa yang ditunjuk? Bintang. Maka dijawab, hadza najmun, ini adalah bintang. Ya, ini bintang. Jadi ini perbedaan penggunaan antara ma dengan hamzah. Kalau ma untuk menanyakan sesuatu yang belum jelas, belum tahu, Kemudian jawabannya sesuai dengan apa yang ditanyakan, yang ditunjuk atau yang diisyaratkan tadi. Adapun hamzah ini digunakan untuk menanyakan apakah memang benar demikian ataukah tidak. Jadi berbeda lafadznya dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, bertanya itu disebut dengan istifham. Al-istifham ini bertanya, jadi meminta kejelasan, meminta keterangan, meminta atau mencari jawaban atau bertanya. Ini disebut dengan istifham. Al-istifhamu, istifham. Nah, pada istifham itu ada kata-kata yang digunakan untuk istifham tadi. Kata-kata yang digunakan untuk menanyakan sesuatu, untuk bertanya. Di antara kata-kata tersebut yang sudah ditunjukkan contohnya di sini, ada berapa? Ada dua, yaitu ma dan hamzah. Jadi keduanya sama-sama digunakan untuk istifham, untuk menanyakan sesuatu. Hanya saja berbeda. Kalau ma tadi menanyakan sesuatu yang itu belum diketahui, belum jelas, ya, kemudian dia ingin tahu apa itu sesuatu itu dengan ma. Adapun hamzah ingin untuk menanyakan sesuatu, apakah ya apakah tidak, apakah itu benar ataukah salah. Ini. Tapi kedua-duanya termasuk kata-kata yang digunakan untuk istifham, untuk menanyakan sesuatu. Jadi menanyakan sesuatu sesuai dengan apa yang ditanyakan, bisa terkait dengan itu sesuatu yang belum jelas, atau bisa terkait dengan waktu, ya, bisa terkait dengan tempat. Dalam bahasa Indonesia kan juga demikian, ya. Di mana, kapan, itu menanyakan sesuatu, tapi sesuai dengan apa keadaannya atau konteksnya. Dalam bahasa Arab juga demikian. Ada kata-kata yang digunakan untuk menanyakan sesuatu sesuai dengan kebutuhannya, apa yang ditanyakan itu. Ini diantaranya ini dulu. Itu apa? Ma dan hamzah. Ma di situ karena dia digunakan untuk istifham, maka dia disebut dengan ma istifhamiyah. Alif istifhamiyah. Ma yang digunakan untuk istifham, untuk bertanya. Adapun hamzah juga digunakan untuk bertanya tadi, ya, satu huruf ya. Kalau hanya satu huruf maka disebut dengan nama hurufnya. Ini huruf hamzah. Kalau tersusun dari dua huruf diucapkan dengan lafadznya ma, bukan min alif, tapi ini ma, karena dua huruf. Tapi kalau hamzah ini hanya satu huruf maka disebut, diucapkan dengan nama hurufnya, bukan dengan lafadznya. Jadi menyebut ini bukan dengan a, bukan seperti itu, tapi dengan apa? Nama hurufnya, itu huruf hamzah. Tadi hamzah ini digunakan untuk istifham, menanyakan sesuatu tadi benar atau salah, ya atau tidak. Maka hamzah ini disebut dengan hamzah istifham. Hamzah istifham. Hamzah yang digunakan untuk istifham, untuk bertanya. Nah, dari contoh-contoh yang ditunjukkan tadi, hamzah istifham tadi untuk menanyakan sesuatu, apakah itu benar ataukah salah, apakah itu iya ataukah tidak. Jadi pada hamzah istifham nanti dia ada dua kemungkinan jawaban, yaitu apa? Na'am, kalau itu memang benar, Kalau memang itu iya, maka dijawab dengan lafaz na'am. Tapi kalau tidak, kalau keliru, kalau tidak benar, maka dijawab dengan apa? La. Ini pada hamzah istifham. Ahadza baitun? Benar itu bait, maka dijawab na'am, ya. Benar. Hadza baitun. Ini rumah, ini bait. Ahadza sarirun? Tidak benar. Ya. Itu bukan sarir, maka dijawab dengan la. Ahadza miftahun? La. Karena tidak benar. Ya. Itu bukan miftah. Jadi pada hamzah istifham, dia ada kemungkinan dijawab dengan na'am dan ada kemungkinan dijawab dengan la, sesuai dengan kenyataannya, apa yang ada. Kalau itu benar, dijawab dengan na'am. Kalau itu keliru, itu salah, maka dijawab dengan la. Ini lafaz untuk menjawabnya. Kalau benar, itu disebut dengan isbat. Ini lafadznya ya, lafadznya itu na'am atau la, itu lafadznya, lafadz untuk menjawabnya. Tapi istilahnya, ya, secara istilah dalam bahasa Arab, jawaban yang benar, yang dijawab dengan na'am tadi, itu dalam bahasa Arab disebut dengan isbat, lil isbat. Jadi jawaban na'am itu lil isbat, untuk yang benar, untuk menetapkan jawaban tersebut dengan benar. Itu disebut dengan isbat. Jadi kalau ada istilah sidang isbat, tadi malam ya, sidang isbat. Jadi isbat itu menetapkan. Menetapkan, itu isbat. Atau membenarkan. Ya. Dalam kaitan ini, itu membenarkan atau menetapkan memang iya demikian, memang benar demikian. Itu isbat. Adapun la, tadi apa? Ya, tidak benar, keliru. Maka yang demikian disebut nafi, lin nafyi. Jadi mentidakkan, menafikan atau mentidakkan, tidak benar, keliru. Bukan itu yang dimaksud. Tadi ya, bukan sarirun, bukan mistahun, itu. Jadi lafadznya dengan la, tapi istilahnya yang demikian disebut nafi. Lin nafi atau nafi. Jadi hamzah istifham nanti ada dua kemungkinan jawaban sesuai dengan kenyataannya. Kalau memang itu benar atau isbat, maka dijawab dengan lafaz na'am. Tapi kalau itu tidak benar, bukan itu yang dimaksud, maka itu disebut dengan nafi ya. Kemudian lafaz jawabnya dengan lafaz la. Adapun ma tadi, ma istifhamnya, jawabannya apa? Ya sesuai yang ditanyakan, sesuai apa yang dimaksud. Kalau itu baitun, maka dijawab ada baitun. Kalau itu tadi najmun, maka dijawab dengan najmun dan seterusnya. Jadi jawabannya umum, sesuai apa yang ditanyakan. Tapi kalau hamzah, ada dua kemungkinan jawaban ini. Hari ini ada yang ditanyakan? Kemudian untuk berikutnya ada kata tamrinun. Halaman berikutnya ya. Tamrinun. Itu artinya latihan. Ya, latihan, tamrinun. Nah, di situ ada beberapa pertanyaan ya dengan ma. Ma hadza. Kemudian ditunjukkan apa? Gambarnya. Sesuatu yang ditanyakan tadi. Itu tamrin yang pertama. Kemudian tamrin yang kedua, halaman berikutnya juga sama pertanyaan tapi dengan hamzah. dan ditunjukkan gambarnya. Ahada baitun, gambarnya apa? Masjid. Jadi pertanyaan kemudian sampingnya ada gambarnya. Pertanyaan dengan hamzah. Kemudian ada satu tamrin lagi yang ketiga, halaman berikutnya itu dibaca dan di apa dibaca, ya, ditulis atau dibaca. Coba untuk tamrin pertama dan juga yang kedua dijawab ya, diorak-orak gitu dengan benar, dengan baik. Untuk PR di rumah, latihan di rumah, insya Allah besok lagi kita lanjutkan membahas tamrin ini sesuai dengan apa yang dijelaskan tadi, sesuai dengan contoh-contoh yang ada dari awal tadi ya. Ini itu dulu ya. Jadi karena memang apa kesepakatannya kita sebentar tapi tiap hari ya, mungkin setengah jam tapi insya Allah tiap hari selama Ramadan ini sampai nanti ya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah minkum kekurangannya. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.